Nurfansa, Safira, New Bintang, Jenila. Jumpa lagi sama Elsa. Semoga lagu spesial buat semuanya yang ditinggal Rati. Oke, sama-sama yang sebelah kiri ya. Satu Nore.